kebiasaan. Memang begitu bahasa cinta. Cukup di mata, cukup di rasa, puaslah hatinya. Satu minggu sayang, sehari ku rindu berat.